الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وأما ذا فشرط كونها موصولا أن يتقدم عليها ما الاستفهامية إنه يسألونك ماذا ينفقون. Adapun ذا maka syarat dia menjadi mausul, dia mesti didahului oleh ma istifhamiyah. Misal contoh, yas'alunaka madza yunfikun, ya, maka ma-nya di sini, madza-nya di sini maknanya adalah mausul. Baik, namun syaratnya tadi apa? Dia mesti didahului oleh ma istifhamiyah. Auman al-istifhamiyah atau didahului oleh man al-istifhamiyah. Nahu man za ja'aka, berarti maknanya manil ladhi ja'aka. Wa alla takuna za mulghatan bi an yuqaddara tarkibuha ma'ama. Nahu mada sana'ata idha qaddarta mada isman wahidan murakkaban. Baik, dan zanya itu tidak boleh mulghah. Dia tidak boleh diilghakan, dia mesti diikmal. Ya. Dia tidak boleh diilghak. Yang dimaksud dengan diilghak di sini maksudnya adalah dia disusun bersama ma atau man. Ya. Yang dimaksud dengan ilgha, dia disusun bersama ma atau man, maka seakan-akan dia menjadi satu kalimat, ya, menjadi isim satu, ya, menjadi satu isim istifham. Mada sonata, apabila antum takdirkan mada itu satu isim murakkab, mada itu seperti ayyushay. Nah, kalau mada sonata itu satu tarkib, ya, berarti dia nanti fi mahali nasbin maf'ulun bih dari sona'atah. Maf'ul bih muqaddam. Ya, maf'ul bih muqaddaman. Yang takdirnya ayya syai'in sona'atah. Taib. Nah, di sini enggak boleh diilgo. Artinya, dia enggak boleh digabung dengan ma menjadi satu kalimat. Ya. Taib. Yang ditakdirkan dia bersama ma jadi satu kalimat. Mada sonata, mada somata, ayya syai'in sonata. Dia istifham. Idza qadarta mada. Nah, kalau antum takdirkan mada itu isman wahidan murakkaban, maka syaratnya enggak boleh seperti ini. Ma-nya itu ma istifham, za-nya itu adalah mausul. Ya. Itu syarat dari beramalnya za mausul. Berarti ada tiga syarat. Ada tiga syarat. Syarat yang pertama tadi apa? Didahului oleh ma istifham atau didahului oleh man istifham. Yang ketiga, dia tidak boleh diilgo. Tidak boleh diilgo apa? Maksudnya dia tidak boleh ditarkib dengan ma atau man menjadi satu tarkib, satu isim. Yang maknanya ayyushay. Nah, berarti dia mesti ma-nya itu ma istifham sendiri, za-nya mausul. Nah, bisa dipahami sini? Nah, misalkan mada sonata, ya, itu berarti satu tarkib. Berarti itu, ya, madanya itu isman wahid dan murakkaban. Berarti mada zanya itu bukan isim istifham, bukan isim mausul. Dia sudah jadi, ya, isim istifham. Yang maknanya ayya syai. Paham sini? Baik, kita baca syarahnya di sini. Nah, fadal dibaca syarahnya sini. Bima, ayo baca Bima. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih rahimahullahu ta'ala qawluhu wa amma dha ila akhir ay yushtarata likauni dha. Kenapa yushtarata? Likauni dha isman mausulan syartani. Ahaduhuma ayyataqaddama alaiha istifhamun bima bi'it. Apa irabnya istifhamun? Bima. Taqaddama istifhamun. Taqaddama istifhamun. Fa'ilat. Fa'il dari mana? Ya taqaddama. Ahsanta. Terus. Bima bi ittifaqil basriyina aw biman 'alal ashi indahum. Ashi indahum. Wal marji'u fi dhalika ila sama'i. Wa kilahuma masmu'un. Wal marji'u fi dhalika. Wal marja'u fi dhalika ila sama'i wa kilahuma masmu'un qala ta'ala madza yunfiquna ay ma alladhi yunfiqunahu wa qala sya'iru wa qasidatin ta'til muluka gharibatin qad qultuha liyuqala man dha qalaha ay manil ladzi qalaha. Fa inna hasbuk sini dulu. Wa amma za. Jadi berarti ada tiga syarat ya. Didahului oleh ma atau man istifham dan dia mesti tidak boleh diilgha. Diilgha maksudnya apa? Dia ditarkib dengan ma atau man menjadi satu isim yang maknanya ayyushay. Dia enggak boleh. Taib. Ai yushtaratu likauni za isman mausulan syartan. Nah, dipersyaratkan agar za ini menjadi isim mausul, dipersyaratkan dua syarat. Ya. Ayat taqaddama alaihi istifhamun, dia mesti didahului oleh istifham. Istifhamnya dua aja. Apakah ma, ini berdasarkan kesepakatan ulama nahwu basriyin, atau man, ya, berdasarkan pendapat yang paling sahih menurut mereka, yaitu ulama karangan basriyin. Ulama di Basrah. Wal marja' fi dzalik. Nah, referensinya ini, kembalinya ini kemana? Ila sama, kepada apa yang didengar oleh dari orang-orang Arab. Wakilahuma masmu'un, dan keduanya apakah didahului oleh ma atau man, itu didengar dari orang-orang Arab. Allah Ta'ala berfirman, mada yunfikun man ladhi yunfikunah. Ya, man ladhi yunfikunah. Maka za bermakna mausul, yang bermaknanya adalah alladhi. Ya, apa yang mereka infakkan. Wakala syair, berkata penyair, wa qasidatin ta'ti al-muluka gharibatin qad qultuha li yuqala man za qalaha. Ini qasidatin itu dia majrur dengan rubah, rubahnya mahdhuf, berarti didahului oleh waw. Dan betapa sebanyak maksud-maksud qasidatin itu, maksud maqasid, berbagai tujuan. Ta'ti, jumlah fi'il ta'ti, ya, berarti dia fi mahali apa? Fi'il ta'ti itu jumlah ta'ti fi mahal, fi mahali jarrin, sebagai na'at dari qasidatin. Ingat, jumlah yang datang setelah jumlah, kalau dia sebelumnya ma'rifah, berarti fi mahali nasbin, ya, sebagai hal, atau fi mahali tergantung na'at, nah, sebagai sifat. Paham ke sini? Pernah saya terangin kan kaidahnya? Jumlah yang datang setelah ma'rifah berarti dia hal, jumlah yang datang setelah nakirah berarti dia na'at. Ini kan wa qasidatin, wa rubba qasidatin. Ya, qasidatin itu takdirnya dia majrur dengan rubba mahdhufah. Wa rubba qasidatin. Dan betapa banyak, ya, berbagai tujuan tak tilmuluka, berbagai maksud tujuan yang dia datang kepada raja-raja yang goribah, yang aneh. Qad qultuha, yang sungguh aku katakannya. Liuqala, agar dikatakan. Man za qalaha, manil ladhi qalaha, siapa yang mengucapkannya. Nah, itu syahidnya. Terus lanjut Bima. Fa inna lam yataqaddam ha istifhamun bima au man lam yakun mausulatan. Lam takun mausulatan. Bal ismun isyaratun. Bal ismu isyaratin. Kaqaulihi. Mana tadi? Adasmali abbadin li abbadin alaiki imaratun. Aminti wa hadha tahmilina taliqu. Wal kufiyuna la yashtarituna hadha syarto wa yaj'aluna dha fi bayti mausulatan ay Walladhi tahmilinahu tahmilinahu taliqu. Wasahihu annaha ismu isyaratin bidalili dukhuliha ha'i bidukhuli ahai atanbihu 'alaiha atanbihi 'alaiha wa hiya la tadkhulu 'ala al mausulati. Baik, cukup. Fa in lam yataqaddamha isibhamun. Nah, sekarang apabila za tidak didahului oleh isibham dengan ma atau man, maka dia lam takun mausulan. Dia enggak bisa menjadi isim mausul. Berarti za-nya gimana dong? Bal ismu isyaratin. Dia hanya sebatas isim isyarah. Ya. Ingat ya, ini syarat yang wajib mesti didahului oleh ma atau man. Nanti selain dia tidak boleh diilgo. Tapi lihat makna ilgo-nya itu bukan lawan dari ikmal ya. Makna dari ilgo tadi apa? Ya, dia dimurakkab, dia ditarkib ya dengan istifham yang sebelumnya ma atau man sehingga dia menjadi isman wahidan. Ah. Taib. Kaqaulih, semisal perkataan mereka. Orang-orang Arab, ada asma'li abadin 'alaiki imaratun aminti wa hada tahmilina taliqu. Taib. Adas. Adas ini apa ya? Hah? Adas ini semacam apa? Makanan kuda ya. Ya. Mali abadin 'alaiki imaratun. Mali abadin. Adas ma li abadin. Ya. Baik. 'Alaiki imaratun. Aminti wa hada tahmilina taliqu. Syahidnya di sini di mana? Hah? Kan dia ini tidak didahului oleh ma atau man, berarti za-nya itu langsung mana? Wahada. Taib. Karena didahului jelas ya, didahului oleh tanbih, hak tanbih. Ya, li abad, ma li abadin alaiki imaratun. Ya. Taib. Ada adas ini apa ya? Coba cari di kamus adas. Hah? Sejenis itu kacang adas. Masa maknanya itu? Ghairu mustaqim maknanya. Hah? Kok enggak salah di saud masmu. Ya. Bukan kacang, ya, bukan tumbuhan. Untuk melarang atau mencari. Ya. Hah? Nah, itu dia. Karena kalau kita terjemahin ke tumbuhan, kacang, enggak nyambung. Taib. Hah? Ada ya di Alpia ya, waktu pernah lewat ya. Hah? Ada asmali abadin 'alaiki imaratun. Aminti wa hada tahmilina taliqu. Ah. Wal kufiyun la yashtarituna hadha syarta. Sedangkan ulama yang dari kalangan kufiyun tidak mempersyaratkan syarat ini. Ya, tidak mempersyaratkan mesti didahului ma atau man istifham. Wa yaj'aluna za fil bait mausulatan. Mereka menjadikan za di bait ini tetap sebagai isim mausul. Ai alladhi tahmiluna taliqu. Wasahi annaha ismu isyaratin. Nah, kata pensyarah yang sahih dia adalah isim isyarah. Bidali lidukhuliha ittanbih alaiha. Dengan dalil masuknya hak tanbih kepadanya. Wahiyya la tadkhulu alal mausulat. Sedangkan hak tanbih enggak masuk kepada isim-isim mausul. Nah. Jadi adas di sini. Sautun masmu'. Ya. Saut suara yang didengar. Dari kuda mali abadin alaiki. Ya, dia tidak selama-lamanya pada engkau imaratun. aminti wahada tahmilina taliku. Baik. Kemudian mana lagi tadi? Wasyartu tsani. Syarat yang kedua di sini. Syahrul, Syahrul, Iqra Syahrul. Qala syarihu ayyuhu ta'ala syartu tsani. An la takuna mulgotan wal muradu bi ilgoiha anturakkaba ma'ama aw man fa yasiru al majmu'u isman wahidan mustafhaman bihi nahu madza sana'ta idza qaddarta madza isman wahidan murakkaban bi ma'na ayyi shay'in fa yakunu fi mahali nasbin maf'ulun bihi la sana'ta li sana'ta muqaddaman alayhi wa taqdiru ayya shay'in sana'ta fa in qaddara dari tadi qadar terus dia wazannya qaddara yuqaddiru kok dari tadi qadar terus qaddara fa in qaddarta ma mubtada'an wa za khabaron kanat masulatun masulatan li'annaha lam tulgha. Syahrul aduh jarang kiroah apa nih sama antum siapa kiroahnya sama Suyudi aduh Syahrul kalau Bima bacanya udah lumayan tadi. Syahrul perbaiki lah gitu. Mana ada kodaro? Ini kan lagi takdir kodarta. Kalau Anda asumsikan, berulang lagi salahnya itu. Coba ya, ikhwah ya, lihat itu kiroahnya antum yang kiroah paginya. Sebelum baca itu dilihat-lihat dulu nih irobnya apa. Jangan asal nyerocos aja bacanya. Dilihat-lihat dulu. Ya. Udah masuk mutamimah loh. Ya, perhatikan. Asyartu asani alla takuna za mulgotan. Zanya itu enggak boleh mulgo. Berarti ayat taqaddama alaiha istifham ma au man itu satu paket. Jadi satu syarat pertama. Wal muradu bi ilgha'iha yang dimaksud dengan di ilgha berarti enggak boleh di ilgha. Anturakkaba ma'a ma au man. Yaitu dia tidak boleh diterkib, disusun bareng ma atau man. Gak boleh, dia mesti misah. Ya. Nah kalau dia di ilgo, berarti dia diterkib bareng ma atau man. Fayasiru al-majmu'u isman wahidan mustafhaman bih. Maka berarti ketika dia bareng sama man atau ma, ya, maka menjadilah semuanya itu menjadi satu isim. Ya, mustafhaman bih. Yang ditanyakan. Jadi dia istifham itu. Madza sana'ta? Berarti madza itu sepaket dengan ya udah. Ma-nya bukan ma istifham zanya za mausul enggak? Madzanya itu jadi isim istifham. Ya, satu isim. Baik. Nahu madza sana'ta idza qaddarta madza isman wahidan murakkaban. Ini apabila antum takdirkan mada itu satu isim murakkab yang maknanya adalah ayyu syai fayakunu fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Maka berarti ini dia itu fi mahalli nasbin sebagai maf'ulun bih muqaddam. Li sana'ta muqaddaman alaih. Nah, kalau saya tanya di sini ya, Riyandi, kenapa dia jadi maf'ul bih muqaddam? Ya. Maf'ul bih muqaddamnya ini jawazan atau wujuban? Jawazan. Santri lama saya tanya sini. Faris, benar enggak jawaban si Riyandi. Kata Riyandi, dia itu jawazan, muqaddaman itu jawazan. Madza sonata muqaddam, kan dia sebagai maf'ul bih muqaddam, jawazan kata si Riyandi, benar enggak? Dia kan maf'ul bih muqaddam di sini. Ya, kata Syekh di sini. Nah, kata Riyandi hukumnya jawazan muqaddamnya, benar apa enggak? Hah? Ujuban. Kenapa? Lahu sodaroh, ma'am, ahsanta. Berarti dia maf'ul bih muqaddam ujuban. Kenapa? Lahu sodaroh. Apa itu lahu sodaroh? Karena dia punya hak mesti didahulukan di awal kalimat. Apa? Kedudukan dia sebagai istifham. Yang namanya istifham mesti didahulukan. Paham ke sini? Nah, ya, takdir ayya syai'in sona'tah, takdirnya itu. Ya. Fa in qaddarta ma mubtada'an, nah, tapi kalau anda masih asumsikan ma-nya sebagai mubtada, za isi mausul sebagai khobar, ya, za khobaran kanat mausulatan. Berarti za-nya mausulatan. Kenapa? Li'annaha lam tulgha. Nah, sekarang kalau madza sona'tah, sekarang itu ma-nya itu tidak diilgha dengan man. Berarti tidak ditarkib dalam satu susunan. Ma-nya itu mubtada, isim istifham. Ya, mabni ala sukun fi mahalli raf'in. Za-nya itu isim mausul. Ya, za-nya itu isim mausul mabni ala sukun. Ya. Fi mahalli raf'in khobar mubtada. Nah, berarti sonata i'rabnya apa? Apa sonata i'rabnya apa? Hah? La mahalla lahu minal i'rab. Kenapa? Silah mausul. Silah mausul. Udah gampang gitu aja rumusnya. Berarti dia silah mausul. La mahalla laha minal i'rab. Ya, silah mausul. Berarti aitnya mana aitnya? Lah, aitnya dari silah mausul yang kembali kepada za mausul apa? Domir apa? Domir? Domir apa ini? Mustatir, mustatir apa yang benar? Yang benar, yang benar. Mutasil. Yang mana domirnya? Ta. Taib. Domir rofa mutakalim atau mukhatab. Nah, ahsan ta. Anta alladhi. Malladhi sona'ta. Begitu. Taib. Paham sini ya? Gampang kan? Gampang ya? Gampang. Mausul ini sebenarnya dalam bab ma'rifat itu yang paling gampang. Mausul, domir, alam, itu gampang. Alam itu cuma dua. Alam syaksi, alam jinsi. Udah. Kelas. Domir, gampang. Kemarin dilewat. Ya. Nah, bab nakirah ma'rifat itu yang paling gampang. Kemarin ribet-ribet dikit, ya mausul, ya mustarok, ya di al. Karena antum jarang dengar. Al masuk ke isim fa'il atau isim maf'ul atau masuk ke fi'il mudhari. Kata Ibnu Hisham di syarah Sudurul Dhahab hanya khusus masuk ke fi'il mudhari. Ya. Dan ikhtiari bukan doruri. Ya, ikhtiari. Itu juga yang dikatakan oleh Ibnu Aqil di syarah Alfiyah. Tapi jangan gunain itu ya ke orang-orang yang baru belajar. Atau kalau kita lagi bikin kelas murojaah jurumiyah, enggak, udah ikutin aja di buku apa jurumiyah inginkan, udah itu aja. Jangan gaya-gayaan tuh. Nah, tiba-tiba bilang ja'a al-yadribu zaidan, wih, biar orang-orang mengingkari. Oh, al-yadribu mujahid gaya. Ya, jahit ya enggak ya. Taib. Qala wa taftakiru al-mausulatu kulluha ila silatin muta'akhiratin anha wa'aidin. Ya, ini karena kita ini sering berulang-ulang kita bahas materi ini, insyaallah antum paham. Ya, mana silah, mana a'id. Sini, ya Musri. Ngerti ya? Nah, dan yang namanya mausulat kulluha semuanya taftakiru, dia membutuhkan ila silah, kepada silah mausul. Ya, silah mausul nanti itu dia yang tadi yang saya katakan la mahalla laha minal i'rab. Ya. Nah, silah mausul mutaakhiratin, dia mesti diakhirkan dari mausulnya. Anha. Wa aidin, dan dia mesti punya aid. Aid itu nanti yang ada di silah mausul kembalinya kepada isim mausul. Nah, kalau dia mausulnya nas berarti mesti cocok. Kalau mausul mustarok mah gampang. Ya, kayak kemarin tuh. Ya. Mausul mustarok yang ma, iya, jawab apa? Kauluka liman, jawaban liman qala lak, ya iya apa? Istara itu himaron. Antum jawab apa? Yujibuni mastara itu. Istara itu ya atanan, apa? Atau himaraini atau humuron. Nah. Kalau humuron kemarin yang saya gimana? Nakat dari syarah pencarah terhadap Sahibul Mutaimimah. Kalau humuran yang sahih, ya ma yujibuni mastaraitaha. Bukan mastaraitahum karena hum untuk uqala. Naam. Wasilah jumlatun aw syibhuha. Yang namanya silah dia berupa jumlah atau syibhul jumlah, ya jar majrur atau dzarab dan mudhofun ilaih. Fal jumlatu, sedangkan yang namanya jumlah ma tarakkaba min fi'lin wa fa'ilin, ini jumlah fi'liyah yang tersusun dari fi'il dan fa'il. Ja'a alladhi qama abuhu, ja'a fi'lun ma'adin, alladhi isim mausul mabni ala sukun fi mali raf'in fa'il dari ja'a, qama abuhu, qama fi'lun ma'adin, abu fa'il dari koma, ya, wahuwa mudaf ha mudafun nilai jumlah koma abuhu la mahalla laha minal i'rab, karena dia sebagai silah mausul. Mana aitnya? Ah, domir ha di abuhu yang kembali kepada alladhi. Alhamdulillahilladhi sadaqana wa'adah. Ini sama. Ya. Atau min mubtada'in au khobarin. Nah, jumlah itu tersusun dari mubtada khobar. Berarti ini jumlah apa? Ismiyah. Tersusunnya dari isim awalnya. Nahu ja'a alladhi abuhu qa'imun. Ja'a filun madin alladhi isim mausul mabni ala sukun fi mali raf'in fa'il, abuhu mubtada, ya. Wa mudaf ha mudafun ilaih, qa'imun khabar mubtada. Ya, jumlah abuhu qa'imun la mahalla laha min al-i'rab. Karena dia sebagai apa? Silah mausul. Mana aidnya? Ha abuhu, kembali ke alladhi. Kalau saya katakan ja'at allati abuha. Nah, ja'at allati abuha qa'imun atau qa'imatun? Hah? Ja'at allati abuha qa'imun atau qa'imatun? Qa'imun. Ya, karena qa'im jadi khobar dari mubtada. Mubtadanya apa? Abu, bukan mudhofun ilainya. Bukan mudhofun ilainya haknya. Paham enggak sini? Taib. Wa qawlihi ta'ala alladhi huwa fihi mukhtalifun. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Mana ya aitnya di sini? Kan hum fihi mukhtalifun nanti dia silah mausul la mahalla lahu min al-i'rab. Mana aitnya? Mana aitnya? Masa hum mas, cocok enggak kembali ke alladhi? Ha pada fihi. Nah, taib. Ya, baca berikutnya syarahnya di sini. Rizki, baca Rizki. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih rahimallahu taala qauluhu ila silatin mutaakhiratin anha ay wujuban li annal mausula naqisun la yatimmu ma'nahu illa bisilatihi, illa bisilatihi, jangan ditasdid, illa bisilatihi fahiya ma'rifatun fahiya mu'arrafatun wa mubayyanatun lahu wa mu'arrafatun mu'arrafah atau mu'arifah, enaknya dibaca. Menjadikan isim mausul ma'rifat. ya, dengan silah abtar, kemudian mubayyinah yang menjelaskan lahu, mubayyinah, mu'arifah dan mubayyinah. Terus wa munazzalatun minhu manzilatu juz'ihi, manzilata juz'ihi, manzilata juz'ihi al-mutaakhiri fala yajuzu taqaddamuha wala syai'un, fala yajuzu taqaddumuha, taqaddumuha wala syai'un minhu alaihi, minha alaihi. Baik, perhatikan. Nah, yang namanya mausul semua membutuhkan kepada silah yang diakhirkan, ai wujuban, wajib ini hukumnya. Li'annal mausula, karena isi mausul aja naqisun, kurang. Antum katakan ja'al ladhi, yaudah yang mana, enggak dipahami. La yatimmu maknahu, maknanya enggak sempurna, illa bisilatihi, kemudian kecuali dengan ada silahnya. Fahiyah, maka silahnya tersebut mu'arifatun, ya, silah itulah yang mu'arifatun menjadikan isi mausul tadi menjadi ma'rifah, mubayyinatun lahu, yang menjelaskan isi mausul tadi. Munazzalatun minhu manzilata juz'ihi al-muta'akhir. Nah, silah tersebut ditempatkan pada isi mausul tadi pada posisi bagian dari mausul itu sendiri yang diakhirkan. Ya, fala yajuzu taqaddumuha. Maka kalau begitu enggak boleh dia ditakdim, didahulukan dari isi mausul, wala syai'un minha alaih, ataupun sedikit bagian dari si isi mausul tadi. Misalkan isi mausul tarkibnya itu adalah tarkib jumlah fi'liyah fi'il fa'il maf'ul. Ya, oh kalau begitu maf'ulnya duluan deh daripada isi mausul, enggak boleh. Fa'il muqaddam, muqaddam dari apa? Kalau dari fi'il enggak apa-apa. Tapi kalau dari mausul enggak bisa. Ya. Baik, bisa dipahami enggak sini? Misal saya katakan ja'al ladzi daraba Zaid daraba amron. Ja'al ladzi daraba amron. Ya. Amsi. Telah datang orang yang mencepol si Amr amsi. Yesterday. Ini amsi kan muta'alik dengan mana? Dengan doroba. Berarti dia bagian dari doroba ya, dari jumlah ini. Ya, maka enggak boleh saya katakan ja'a ya amsi alladhi doroba amron. Enggak boleh. Atau amronnya kan amron dia maf'ul dari si doroba. Ja'a alladhi, ja'a amron alladhi doroba. Nah, ini enggak boleh. Ya. Atau anak kasihlah alladzi darabahu. Enggak bisa. Ngerti sini? Baik. Nah. Terus lanjut wa qauluhu wa aidin. Al-aidu dhamirun ya'udu min as-silati ila al-mausuli liyahsulu liyahsula liyahsula ar-rubta. Ar-rabtu, ar-rabtu bainahuma. Tapi perhatikan, a'id itu, a'id adalah dia domir yang ya'udu, yang kembali kepada minas silah ilal mausul. Dia kembali dari silah, dari silah mausul, kembalinya kepada isi mausul. Liyahsula ar-rabtu, supaya ada robet. Robet itu penghubung, ya, yang menghubungkan antara silah mausul dengan isi mausul, bainahuma, di antara keduanya, dan kecocokan pada mausul nas, kecuali mausul apa mustarok. Kalau mausul mustarok gampang ya. Baik, terus lanjut wa qauluhu wasilatu jumlatun yushtaratu fil jumlati alwaqi'ati silatun antakuna khobariyatan ay muhtamilatun ay muhtamilatan ay muhtamilatan litasdiki wa takdzibi fi nafsiha min ghairi nadrin nadarin ila ghairi nadarin nadarin ila qa ilaha nahwi ja ila qa iliha qa iliha qa iliha nahwi nahwu nahwu ja alladhi qama abuhu. Fa jumlatu qama abuhu jumlatun khabariyatun muhtamilatun litasdiqi wa takdibi li'anna husula li'anna al-husul al-qiyami qad yakunu waqi'an wa ghayru waqi'an wa ghayru waqi'an wa ghayru waqi'an bikhilafil jumlati bikhilafil jumlatil insya'iyyati fa innaha la tahtamilu at-tasdiqu wa takdibu. Ini nyambung ya, antum udah belajar balaghah ini kan? Kalau insya, ya mana insya? Kalau insya ini yang kayak gini. Misal amr, ya, nahyun itu insya. Yang enggak ada kemungkinan at-tasdiq atau takdzib. Nah, terus. Fala yuqalu jaa alladhi hal qama abuhu au idrib idribhu au la tuhimnu. Tuhimhu li'annahu yajibu an yakuna madmuna as-sillat madmunu as-sillati hukman ma'lumun ma'lumal wuku'i lil mukhatabi qabla al-khitabi wal jumlatu insya'iyyatu la ya'rifu la yu'rafu madmunuha manaibul fa'il madmunuha illa ba'da iradi sigatiha. Baik. Nah, silah itu ya, silah jumlah atau syibul jumlah. Yustaratu fil jumlah al-waqi'ati silatun, dipersyaratkan pada silah tadi dia mesti jumlah al-waqi'ah antakuna khabariyatan, dia mesti jumlahnya itu dalam bentuk khabariyah. Bentuk khabariyah itu apa sih? Yaitu yang muhtamilatan litasdik wa takdib finapsiha, yang ada kemungkinan bisa dibenarkan, bisa didustakan pada jumlah itu sendiri. Min ghairi nadharin ila qa'iliha, tanpa melihat ke si pengucapnya. Nahu ja'a alladhi qama abuhu, kan ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah. Nah, ini khobariyah. Lawannya nanti apa? Insya'iyah. Kalau insya'iyah itu misal istifham, amr. Nah, misal saya katakan, Ya muslih, kum. Memangnya antum mau mendustakan ucapan saya? Bohong itu. Nah, la takdzib. Lah, apa yang anda bohongi? Anda perintahkan. Nah, hal muslih, qaimun, pakai istifham. Nah, dusta itu. Kan enggak nyambung. Ini insya'iyah. Nah, tapi kalau saya katakan, ya, muslih qaimun, muslih naimun fisakan. Nah, ini bisa benar, bisa keliru. Ini khabariyah. Udah belajar belum ini balaghah sama Ustaz Yusuf? Hah? Masuk. Tapi kalau khabar udah? Belum. Mas santri lama yang udah khatam. Baru musnad ilai. Ngerti kan? Baik. Ya. Mana lagi tadi? Nahu ja'a alladhi qama abuhu. Fa jumlah qama abuhu jumlatun khabariyatun muhtamilatun, dia ada kemungkinan litasdik untuk dibenarkan, wa takdzib untuk didustakan. Li'anna husulal qiyami, karena ya, adanya qiyam dari abuhu tadi itu, qad yakunu waqi'an wa ghayra waqi'in, terkadang bisa jadi benar ada, terkadang enggak benar ada, tidak terjadi. Ya, baik. Bi khilafil jumlatil insya'iyah, berbeda dengan jumlah insya'iyah. Fa innaha la tahtamilu at-tasdiq wa takdzib, kalau jumlah insya'iyah itu enggak mengandung kemungkinan dibenarkan atau didustakan. Fala yuqal ja'al ladhi halqama abuhu. Itu enggak bisa. Ja'al ladhi idribhu. Enggak bisa. Amar atau pakai nahyun. Ja'al ladhi la tuhinhu. Itu juga enggak bisa. Nah. Paham enggak? Nah, jadi ini syaratnya pada jumlah yang terletak sebagai silah dia mesti khabariyah. Enggak boleh insya'iyah. Li'annahu yajibu ayakuna madmunu silati hukman ma'luman wuku' lil-mukhatabi qabla al-khitab. Karena wajib kandungan madmun, madmun itu kandungan. Maka kandungan silah itu wajib ya, dia menjadi hukum yang diketahui terjadi pada mukhatab, pada orang kedua yang diajak bicara sebelum khitab, sebelum ada khitab pembicaraan tadi. Sedangkan jumlah insya'iyah la yu'rafu matmunuha, ya, kandungannya itu enggak diketahui illa ba'da iradi sigotiha, kecuali setelah disampaikan sigohnya, redaksinya. Taib. Ya cukup ya. Subhanakallahumma. Bismillahirrahmanirrahim.